Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau kita paham wa'iyakum dan kesempatan pada hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Rumah Nasafi rahimahullah ta'ala, walamma fadala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perbandingan antara orang-orang yang beriman, yang kuat imannya dan yang lemah imannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir adanya salah paham, yaitu mencela yang al-mafdhul, manusia yang atau mukmin yang kurang utama, yaitu mukmin yang lemah. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasikulil khair, dan semuanya baik mukmin yang lemah ataupun yang kuat ada pada dirinya kebaikan. Fathihada, maka dalam kata-kata Nabi ini, fathihada ihtiraf, dan kata-kata Nabi yang berfungsi sebagai ihtiraf, sebagai tindakan preventif agar orang tidak salah paham, faedah nafisah, ada padanya faedah yang sangat bernilai. Kita bisa memiliki pelajaran yang sangat berharga, yaitu kewajiban orang yang fadala membandingkan antara beberapa orang atau beberapa jenis orang atau beberapa amal, hendaknya menyebutkan sisi kelebihan, sisi keunggulan. Dan menyebutkan dia tafdhil, sama sisi keunggulan atau kelebihan. Wayahtarif, dan tidaklah dia melakukan tindakan preventif dengan menyebutkan al-fadl al-mushtarak, kesamaan atau keunggulan, titik kesamaan, sama-sama titik-titik kebaikan di antara dua hal yang dibandingkan. Bain al-fadl al-mafdhul, antara yang diunggulkan dan yang kurang diunggulkan, dengan maksud supaya la tatarraq, tidak ada al-qadah, celaan terhadap amal atau orang yang dinilai mafdhul, kurang utama. Demikian juga sebaliknya, jika engkau menyebutkan tingkatan-tingkatan kejelekan dan orang-orang yang jelek, dan kau menyebutkan perbedaan di antara keduanya, maka sejatinya setelah itu engkau sebutkan al-qadr al-mustarak, titik-titik kesamaan di antara keduanya, baik min asbabil khair al-syar, baik sebab-sebab kebaikan ataupun kejelekan. Dan dalil tentang masalah ini adalah banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nah, setelah Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai, maka Nabi sebutkan dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, supaya orang itu tidak meremehkan dan merendahkan mukmin yang lemah imannya. Maka Nabi katakan bahwasanya bagi kulun khair, namun masing-masing mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah itu mengandung kebaikan. Maka kata beliau, kita bisa petik pelajaran dari hadis ini, kalau seorang itu membandingkan, mengadakan komparasi perbandingan antara beberapa orang ataukah beberapa amal, ini amal ini lebih baik daripada amal yang lain, maka supaya orang itu tidak meremehkan dan tidak salah paham, seakan-akan terus amal yang kurang unggul itu dikira tidak ada nilainya sama sekali, maka perlu diingatkan. Ya, diingatkan bahasanya itu juga amal kebaikan. Ya, ketika seorang itu misalnya menyebutkan bahasanya amal menuntut ilmu itu adalah amal yang lebih utama daripada sholat sunnah, daripada puasa sunnah misalnya, amal-amal sunnah yang lain, maka perlu diingatkan. Akan tapi ini bukan gembosi orang untuk yang kemarin rajin sholat sunnah, kemudian wah saya tak ngaji saja, enggak sholat sunnah, saya tak rajin ngaji saja, enggak puasa sunnah. Ini cuma mengatakan amal menuntut ilmu itu lebih afdal daripada amal puasa sunnah dan lebih afdal daripada sholat sunnah. Namun ini bukan berarti gembosi orang untuk meninggalkan, sehingga meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan puasa sunnah. Namun ini cuma membandingkan, seandainya ini dinilai, ditimbang, maka kadarnya lebih unggul ini. Kemudian mengatakan juga sebaliknya, ketika membuat komparasi kejelekan, ketika membandingkan kejelekan. Jika membandingkan kejelekan, misalnya kita katakan bahasanya bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat, maka jangan sampai ketika kita membandingkan bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat, jangan sampai menyebabkan orang yang dengar apa yang kita katakan ini menjadikan dia, menyebabkan dia meremehkan maksiat. Itu perlu diperhatikan, jangan kemudian penuh semangat menjelek-jelekkan bid'ah dan menunjukkan bahayanya bid'ah, akhirnya audiennya atau orang mendengarnya menjadi meremehkan maksiat. Ah maksiat gak apa-apa, yang penting gak bid'ah yang dikerjakan karena kita lebih bahaya. Nah, tidak demikian. Ketika seorang itu menunjukkan bahayanya kekafiran dan bahayanya kemusyrikan bagi agama seseorang, maka jangan sampai hal ini menyebabkan orang tersebut dan meremehkan maksiat. Yang penting menghindari syirik, menghindari kekafiran, tauhid itu bisa menghapus dosa. Maksudnya orang yang alul maksiat namun tauhidnya benar itu lebih baik daripada orang yang musyrik. Itu jangan sampai menyebabkan orangnya ini malah termotivasi untuk melakukan maksiat. Yang penting tauhidnya bersih, tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan kemusyrikan. Ini jangan sampai terjadi. Maka ini pentingnya ihtiyat, pentingnya bagaimana yang dilakukan. Mukmin yang kuat lebih baik dari Allah kita daripada mukmin yang lemah imannya. Bukan berarti mukmin yang lemah imannya ini diremehkan dan direndahkan dan dihinakan. Dan beliau katakan bahwa kesimpulan dari kitab sunnah dan dari tentang masalah ini itu banyak dalam Quran dan sunnah. Kemudian kandungan lain dalam hadis ini, bahasanya orang-orang yang beriman itu yang tertawatun di tingkat-tingkat dalam kebaikannya dan dalam masalah Allah cintai. Ada orang yang beriman yang sangat Allah cintai dan ada yang kurang begitu Allah cintai. Ada orang yang beriman yang sangat baik, sangat unggul, dan ada yang nilainya di bawahnya. Dan orang beriman bertingkat-tingkat dalam masalah artinya bidinihi, pelaksanaan, pelaksanakan agamanya. Sebenarnya orang-orang yang beriman dalam masalah mempraktekkan agama itu darajat bertingkat-tingkat. Bagaimana firman Allah, walikulli darajatun mimma amilu. Di surat Al-Ahqaf Allah mengatakan bahwa masing-masing orang itu memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing tergantung amalnya masing-masing. Maka orang itu tingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan seorang itu unggul di sisi Allah atau tidak bukanlah nasabnya, bukanlah fisiknya Akan tetapi bagaimanakah amalnya? Innallaha la yughiru ila ajzam bikum wala ila suarikum walakin yughiru ila qulubikum wa a'malikum. Karena itu yang diatakan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidaklah menilai kalian dengan bagaimana bentuk fisiknya, tinggi ataukah pendek, hitam ataukah tidak hitam, tidak pula rupa kalian, ini mancung hidungnya ataukah tidak. Maka yang Allah lihat adalah hati kalian dan bagaimanakah amal kalian. Dan ringkasnya, orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan-tingkatan orang yang beriman itu secara global bisa dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, as-sabiquna ilal khairat, orang-orang yang segera melakukan kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan gemar melaksanakan hal-hal yang mustahab dan meninggalkan al-muharramat dan jauh dari hal-hal yang makruh, bahkan hudulal mubahat, amal-amal mubah, namun mubah yang berlebihan, mubah yang berlebihan yang tidak begitu diperlukan, supaya dirinya tidak sibuk dengan hal tersebut. Sudah punya rumah cukup, sudah punya rumah cukup, seandainya mau beli rumah lagi ya, juga bisa, namun daripada untuk beli rumah lagi mending lebih baik untuk yang lainnya. Dan mereka sempurnakan ma basyaruhu min al-a'mal, amal-amal yang mereka kerjakan, dan mereka bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini menunjukkan adanya orang yang sempurna, sempurna dengan kelompok manusia. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasidun, orang-orang yang pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan diri melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, non suka melalaikan hal-hal yang mustahab dan sering melakukan hal-hal yang makruh. Maka ini tingkatannya disebut muqtasidun, orang yang pertengahan. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang paling hina atau paling rendah adalah adzadimuna li anfusihim, orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang mencampur amal saleh dengan amal yang tidak salah. Di satu sisi dia melakukan amal-amal kebaikan, di sisi yang lain dia melakukan hal-hal yang haram. Maka ada pada dirinya amal-amal yang salah dan ada pada dirinya amal-amal yang tercela. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu kalimat yang singkat namun syarat makna, ihris alama yang fa'uka wasta'in billahi, antusiaslah untuk melakukan hal yang manfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Kata beliau, kata sesaat di kata-kata ini kalau menjamin nabi, satu perkataan yang jamik, cakupan maknanya luas dan sangat bermanfaat. Bahkan beliau katakan ucapan ini mengandung kunci-kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang disebut yang namanya hal yang bermanfaat, Nabi katakan semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat. Jadi maksud hal yang manfaat itu ada dua macam, hal yang manfaat dari sisi agama dan hal-hal yang manfaat dari sisi dunia. Dan dua-duanya diperintahkan oleh Nabi. Tidaklah kau melakukan hal-hal yang manfaat untuk agamamu dan akhiratmu, dan hal-hal yang manfaat untuk duniamu. Karena seorang hamba itu membutuhkan urusan dunia bagaimana membutuhkan urusan agama dan akhirat. Maka tawaf atau kunci kebahagiaan seorang hamba dan kunci taufik seorang hamba adalah semangat dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang manfaat minhuma, baik berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan agama. Dan semangat ini diiringi dengan isti'anah mohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu ketika seorang hamba itu berantusias untuk melakukan hal-hal yang manfaat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan dia pun menempuh sebab-sebab dan jalan-jalan untuk mendapatkan hal yang manfaat, lalu dia mohon pertolongan kepada Rabbnya untuk mendapatkannya atau untuk menyempurnakannya, maka itu adalah kesempurnaan seorang manusia dan itu adalah tanda keberuntungan manusia. Namun ketika seorang itu hilang darinya sebagian dari tiga hal ini, hal yang manfaat di dunia, hal manfaat di akhirat, dan memohon pertolongan pada Allah, salah satunya hilang, maka akan hilang darinya kebaikan berbanding lurus dengan besarnya salah satu dari tiga hal ini yang hilang. Oleh karena itu, siapa yang tidak semangat untuk melakukan hal yang manfaat, maka dia adalah seorang yang sangat pemalas, maka orang ini lam yusir kesayaan tidak akan dapat apa-apa. Karena mestinya rasa malas adalah sumber khaibah wal fasal, sumber penyesalan dan kegagalan. Oleh karena itu orang yang pemalas tidak akan mendapatkan khairan, satupun kebaikan, dan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan, wala yuhdi, dan tidak mendapatkan keberuntungan baik agamanya ataupun dunianya. Kalau orang itu malas dalam urusan dunia dan malas dalam urusan agama, maka orang ini tidak akan pernah beruntung, tidak beruntung dunianya dan tidak akan beruntung akhiratnya. Akan tetapi ketika orang itu semangat, akan tetapi semangatnya tidak dalam hal-hal yang manfaat, maka boleh jadi dia semangat untuk melakukan hal-hal yang bahaya atau semangat untuk melakukan hal-hal yang akan menghilangkan kesempurnaan. Maka punya buah dari semangatnya adalah khaibah, adalah penyesalan dan hilangnya kebaikan, mendapatkan keburukan dan bahaya. Maka berapa banyak orang yang semangat untuk menempuh berbagai jalan dan berbagai kondisi yang tidak manfaat, dia tidaklah bisa mendapatkan faedah dari semangatnya kecuali sampai dan celaka. Maka beliau katakan, maka pos kebahagiaan seseorang adalah dalam tiga hal ini, adalah semangat hal yang manfaat, semangat dalam hal yang manfaat atau semangat manfaat, dan isti'anah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang itu semangat dan itu hal manfaat dan mohon pertolongan kepada Allah, maka jadilah manusia yang sempurna. Kalau orang itu semangat namun tidak dalam hal yang manfaat, maka boleh jadi hal-hal yang tidak ada manfaatnya meskipun tidak ada bahayanya, maka ini mengurangi kebaikannya. Atau dia semangat namun dalam hal-hal yang berbahaya, maka dia akan dapat celaka dan dapat bahaya. Kemudian jika seorang hamba itu menempuh berbagai jalan yang manfaat, usaha-usaha yang bermanfaat, dan dia semangat untuk mengerjakannya dan bersungguh-sungguh untuk itu, maka ini tidaklah sempurna kecuali ditambah unsur yang ketiga, yaitu bisyukril ladzi ilallah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya dan memohon bantuan kepada Allah untuk bisa mendapatkan hal yang manfaat dan menyempurnakannya, serta tidak bersandar pada dirinya sendiri, kemampuannya dan kekuatannya sendiri. Bahkan seorang hamba ini akan sempurna keadaannya ketika iktimadu atan, ketika sandaran pokoknya yang paling sempurna lahir dan batin adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah dan mohon bantuan kepada Allah, maka akan ringan baginya segala hal yang sulit dan akan mudahlah baginya segala keadaan dan akan sempurna baginya hasil dan buah-buah yang baik, baik berkaitan dengan urusan agama ataupun urusan dunia. Akan tetapi di hadir ahwal dalam kondisi ini, seorang hamba itu membutuhkan, bahkan sangat-sangat membutuhkan untuk mengetahui berbagai hal yang seharusnya dia bersemangat untuk mengerjakannya, wajib dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Nah, supaya bisa mewujudkan tiga hal ini, yaitu semangat, yaitu dan hal-hal yang manfaat dan mohon bantuan kepada Allah, maka butuh ilmu. Butuh ilmu, hal-hal yang manfaat itu apa saja, hal yang manfaat di dunia itu apa saja, dan hal yang manfaat di akhirat itu apa saja. Kalau orang itu tidak punya ilmu, maka pikiran ini manfaat pada kita, manfaat. Dikira bahaya kemudian ditinggalkan, ternyata manfaat. Maka dalam kondisi-kondisi ini, seorang hamba membutuhkan ilmu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang statusnya hal yang bermanfaat. Maka kemudian dijelaskan secara global, kaidah global tentang masalah hal yang bermanfaat. Adapun hal yang bermanfaat terkait dengan agama, maka itu berpulang kepada dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka hal yang manfaat di akhirat dan hal yang manfaat di, menurut agama itu ada dua, ilmu dan amal. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membersihkan hati dan roh, dan ilmu yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat darah ini, yaitu ilmu tentang ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu tentang hadis, ilmu tentang tafsir Al-Quran, tentang hadis bagaimana saat ini kita pelajari itu ada kebisna dan kandungan makna dan maksudnya, dan tafsir itu belajar kandungan ayat Al-Quran dan apa yang Allah perintahkan, wal-fiqh, dan itu tentang masalah hukum. Ini tiga pokok ilmu agama bagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis mayoriti lebih khairan ifaqihu bidik. Ketika menjelaskan hadis ini di Fathul Bari, Al-Hafidz menyebutkan bahasanya poros ilmu din itu pada hadis tafsir, pada Quran dan tafsirnya serta hukum-hukum. Demikian juga ilmu yang membantu kita untuk bisa memahami tiga ilmu pokok tadi, yaitu ilmu bahasa Arab. Sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat yang berada, yang dialami oleh seorang manusia. Wa ta'yinu dzalika dan rincian tentang hal tersebut itu berbeda dengan perbedaan masing-masing kondisi. Jadi ta'yin tentang masalah ilmu yang seharusnya dipelajari oleh seseorang itu berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, dan dari satu tempat di tempat yang lain. Maka keadaan seseorang itu berbeda-beda. Seorang yang sudah yang masih belum sibuk dengan keluarga tentu lain ilmu yang harus dia miliki dengan orang yang sudah berkeluarga, orang yang sibuk berdagang sudah lain ilmunya dengan orang yang tidak berdagang. Maka ilmu yang rincian, ilmu yang seharusnya dipelajari oleh masing-masing orang itu berbeda-beda tergantung keadaan orang tersebut masing-masing. Orang pedagang maka dia punya ilmu yang harusnya punya kewajiban untuk mempelajari ilmu yang tidak menjadi kewajiban orang lain. Akan tetapi walhalah takribiyah, akan tetapi gambaran pendekatan untuk belajar yang benar, yang baik, tidaklah seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk menghafalkan salah satu matan muktasarat dari satu cabang ilmu yang dia geluti. Nah, jika tidak memungkinkan atau sangat merepotkan untuk dihafal secara lafaz, maka adalah dia sering mengulang-ulangnya sambil merenungi kandungan maknanya, sehingga makna dari kandungan matan kitab tersebut kokoh dalam hatinya. Kemudian kitab-kitab yang lain dari cabang ilmu ini sepatutnya cuma sebagai penjelas, wabawdih dan penjelas, wabawdih dan perincian untuk landasan yang telah dia ketahui dan telah dia pahami. Maka jika seorang itu hafal al-usul, hafal matan satu ilmu, kemudian dia memiliki malakah tamah, dia memiliki potensi yang sempurna atau kemampuan yang baik dalam mengetahui kandungan matan tersebut, maka akan hanat alai, akan mudah baginya berbagai kitab dari cabang ilmu tersebut seluruhnya, baik kitab-kitab yang tipis ataupun kitab-kitab yang tebal. Paman daya al-usula hurimal usula, dan siapa yang menyanyiakan yang dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan memahami ilmu ini dengan baik dan sempurna. Dan orang yang sudah menguasai dasar-dasar akan mudah baginya mentelaah buku-buku yang semisal atau buku-buku lanjutan dari buku-buku tersebut dari dasar-dasar yang telah dia miliki. Maka siapa yang bersemangat untuk melakukan hal ini yang telah kami sebutkan dan dia memohon pertolongan pada Allah, maka niscaya Allah akan menolongnya dan Allah akan memberkahi amalnya dan Allah akan memberkahi jalan yang dia tempuh. Namun siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu selain jalan ini, selain jalan yang manfaat ini, maka akan hilang percuma baginya waktu-waktunya dan dia tidak mendapatkan ilal anak kecuali capek. Bagaimana kita ketahui kita cerita berdasarkan pengalaman. Banyak orang lama belajar, banyak orang lama ngaji, akan tetapi apa hasil ngajinya? Kalau dites, kalau ditanyai, kesimpulannya tidak ada hasilnya. Maka banyak orang ya, karena salah jalan-jalan menuntut ilmu, maka waktunya hilang sia-sia dan dia tidak mendapatkan dari ilmu yang dia belajar kecuali sekedar capek semata. Walau akhirnya syadubihi, dan realita pun menunjukkan hal ini. Maka jika Allah mudahkan bagi orang tersebut untuk menjumpai mu'aliman, seorang pengajar yang belajar, pengajar ini yuhsin tariqata ta'lim, pandai dalam menjelaskan, pandai dalam mengajar, memasukkan tafhid dan tahu cara memahamkan murid, maka akan sempurna baginya bagi penuntut ilmu ini sebab atau jalan yang mengantarkannya kepada ilmu. Itu masalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hal yang bermanfaat berkaitan dengan agama yang kedua adalah amal saleh. Adapun perkara yang kedua itu amal saleh, maka yang dimaksud amal saleh adalah amal yang mengumpulkan dua hal, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasul. Maka di sini saya bermaksud ingin menjelaskan amal itu disebut amal saleh ketika amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang itu amal yang ikhlas namun tidak ittiba', maka tidak saleh. Demikian juga jika orang itu ittiba' Rasul akan tetapi amalnya tidak ikhlas, juga tidak saleh. Satu amal disebut amal yang saleh ketika terkandung padanya dua unsur, yaitu ikhlas karena Allah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Yang namanya amal saleh adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan meyakini hal-hal yang wajib diyakini untuk Allah, yaitu kita meyakini sifat-sifat sempurna yang menjadi sifat Allah, dan kita meyakini hak Allah Subhanahu wa Taala menjadi kewajiban hamba, yaitu al-ubudiyah, yaitu menghambakan diri kepada Allah, dan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak dijalali dengan kebesaran Allah, dan kita percaya apa yang Allah firmankan, dan kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap berita yang Rasul sampaikan, baik berita tersebut amma mada, tentang berita masa silam yang telah berlalu, ataupun amma yastaqbil, ataupun berita tentang masa yang akan datang, baik tentang para Rasul ataupun bagi kita, dan tentang malaikat serta keadaan di akhirat tentang surga dan neraka, pahala siksaan dan yang lainnya. Kemudian berusaha untuk melaksanakan yang Allah wajibkan atas hambanya, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama. Dan setelah itu disempurnakan lagi dengan melakukan amal-amal yang nafilah, yang sunnah, dan amal-amal yang tatawuk. Lebih-lebih ibadah-ibadah sunnah yang mu'akkadah, ya, mu'akkad ditekankan pada waktu-waktu tertentu, ditambah dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan hal-hal tersebut dan untuk bisa merealisasikannya dan bisa menyempurnakannya. Dan amal-amal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah satu amal yang tidak dicampuri ghadun, satupun tendensi min aghadin nafsiyah, yang merupakan tendensi-tendensi individu, yaitu pujian, mendapatkan pujian, dilihat orang, dikagumi orang, dan seterusnya. Demikian pula hendaknya seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram, khususnya hal-hal yang haram yang diajak, yang dicenderungi oleh jiwa. Watamilu ilaih hadir, yang dicenderungi oleh jiwa. Karena hal yang haram itu jika dicenderungi oleh jiwa, maka tentu meninggalkannya lebih berat daripada hal yang haram ya jiwa pun sudah menolaknya. Memakan barang najis itu tidak perlu perjuangan begitu besar. Barang kotor orang itu sudah dengan tabiatnya sudah antipati. Ini barang kotor ngapain dimakan? Baik, dimakan. Akan tetapi jika satu hal yang haram itu sesuai dengan kecenderungan jiwa, maka ini butuh perjuangan berat. Ini butuh perjuangan berat. Kalau orang itu masih normal, maka meninggalkan homo itu gampang. Masa-masa laki-laki mau diapain? Kalau orang itu masih normal. Akan tetapi kalau bukan perempuan untuk laki-laki dan laki-laki untuk perempuan, maka ini berat. Karena ada kecenderungan jiwa untuk kesana. Untuk laki-laki sama laki-laki, kalau jiwa yang masih normal, itu enggak butuh begitu besar pengorbanan untuk bisa meninggalkannya. Karena memang jiwa sudah menolaknya. Maka saya katakan, maka diantar bentuk beribadah kepada Allah, bentuk amal sholat adalah meninggalkan hal-hal yang haram, terutama hal-hal yang haram yang dicenderungi oleh nafsu dan jiwa. Maka tidak ada seorang yang beribadah mendekatkan kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan meninggalkan hal-hal yang haram tersebut. Dan ini akan bernilai amal sholat jika ditinggalkan lillah, karena Allah dan karena takut siksaan Allah. Bagaimana seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Maka ketika seorang hamba itu diberi taufik untuk menempuh jalan ini dalam beramal, dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal tersebut, maka aflaha wa anjaha. Maka orang tersebut beruntung dan teruntung. Dan sesungguhnya kesempurnaan manusia itu berbanding lurus dengan pelaksanaan dia, seberapa jauh dia melaksanakan hal-hal di atas. Dan kurangnya derajat seorang manusia itu berbanding lurus bihasab, berbanding lurus dengan hal-hal di atas yang hilang dari dirinya. Maka jika orang itu bisa maksimal dalam melakukan hal-hal yang telah disebutkan, masalah i'tiqad, ya, masalah keyakinan yang benar, kemudian masalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, orang itu bisa maksimal dalam tiga hal ini, maka inilah manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu berkurang berbanding lurus dengan hilangnya bagian hal ini. Itu hal yang bermanfaat. Dan Nabi perintahkan kita untuk semangat melakukan hal yang manfaat, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Dan hal yang manfaat untuk urusan agama itu kalau tidak ilmu adalah amal. Kemudian yang kedua adalah hal yang manfaat di dunia. Maka seorang hamba labudalah harus mencari rezeki Ini tidak sebagaimana anggapan para orang sufi yang tawakal, namun tawakal yang tidak benar. Maka hendaknya seorang itu menempuh sebab duniawi yang paling bermanfaat, yaitu yang paling cocok bagi keadaannya. Dan ini berbeda-beda tergantung manusianya. Maka orang itu butuh cari rezeki. Maka mana hal yang manfaat dalam masalah rezeki? Hal yang manfaat dalam masalah rezeki adalah dia bekerja mencari profesi yang paling cocok dengan keadaannya. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cocoknya nulis-nulis, ada yang cocoknya nyangkul-nyangkul. Berbeda-beda. Enggak bisa diseragamkan. Maka ini yang paling manfaat dalam masalah rezeki, mencari rezeki masing-masing orang berbeda-beda. Untuk orang yang tinggal di pelosok pegunungan tentu beda yang cocok, yang manfaat dengan yang tinggal di tepi pantai. Wadzalika yakhtalif biikhtilafin nas. Dan itu berbeda-beda dengan perbedaan manusianya. Dan tidaklah dia bermaksud dengan bekerjanya dan usaha yang dia kerjakan adalah untuk artian diwajibin nanti, untuk memenuhi kewajiban, untuk melaksanakan kewajiban dirinya. Karena orang itu punya kewajiban, yaitu memelihara tubuhnya. Tubuhnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna li badanika 'alaika haqqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badanmu itu punya hak atas dirimu. Dikasih makan, jangan dipakai terus enggak dikasih makan. Ini tidak benar. Sakit diobati, tidak kemudian sakit dibiarkan. Maka hendaknya orang itu melakukan usaha tersebut dengan niat, ya, dengan maksud untuk artian diwajibinasi, untuk memenuhi kebutuhannya yang menjadi kewajiban dirinya atas dirinya sendiri. Kemudian memenuhi kewajiban man ya'uluhu anggota keluarganya, ya, anak dan istrinya, wa man yakumu bimu'natihi, dan memenuhi kewajiban orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Boleh jadi dia nanggung nafkah orang tuanya, nafkah adiknya yang masih kecil dan seterusnya. Dan adalah dia berniat dengan kerjanya itu untuk al-kafa, untuk menjaga diri, buat istirna dan mencukupi diri sendiri, sehingga tidak perlu ngemis-ngemis minta-minta kepada orang lain. Bitoladi anil khalti, sehingga tidak perlu tolak mencari-cari, minta-minta, ngemis-ngemis dari orang lain. Dan tidaklah ketika seorang itu bekerja, berniat dengan kerjanya dan profesinya untuk tahsil, untuk mendapatkan harta yang dengan harta tersebut dia bisa melakukan ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah dengan harta, yaitu bisa berzakat dan bisa bersedekah dan bisa nafakat khairiyah dan memberikan infak sosial, baik khasah untuk orang-orang tertentu, miskin tertentu, si A dan si B, atau amah atau infak sosial yang bersifat umum untuk memperjuangkan agama ini dan melancarkan dakwah ini, dakwah tauhid dan dakwah hak, dakwah al-sunnah wal-jamaah, yang merupakan ibadah-ibadah yang ia tawakaf al-ma tergantung dengan adanya harta. Tidak mungkin orang bisa bersedekah harta kecil pakai harta, orang tidak mungkin bisa berzakat kecil dengan harta. Maka juga kata beliau, bekerja yang bermanfaat adalah bekerja dengan niat untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak mengemis-ngemis, tidak minta-minta pada orang lain, dan berniat untuk mendapatkan harta, dan dengan harta ini dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, infak, sedekah dan yang lainnya. Dan tidaklah dia bermaksud ketika bekerja itu, tidaklah dia bermaksud memilih makasih tayyibah, memilih profesi yang baik, profesi yang halal dan yang baik. Dan tidaklah dia menjauhi makasih khabithah, menjauhi profesi-profesi yang kotor, al-muharamah, yang haram. Dan lebih baik lagi jika dia meninggalkan profesi yang kotor meskipun itu tidak haram. semacam menjadikan bekas sebagai profesi. Bekas, bagaimanakah kemudian mendapatkan upah dari bekas? Kaulah masuk selisih pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengharamkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan upah bekam dengan jual beli anjing dan upahnya pelacur. Mengada ulama yang membolehkan karena Nabi pernah ngasih upah kepada orang yang membekam beliau. Dan kesimpulannya sebagaimana kata Sa'ad bin Ali Basan di Tafsiran Alam, misalnya bekam itu adalah satu hal yang kotor, satu profesi yang kotor, meskipun tidak haram. Makruh karena dia kotor, maka tapi tidak haram. Maka jika kerja seorang hamba dan usaha seorang hamba di dunia dengan maksud-maksud tujuan-tujuan mulia di atas, dan dia menempuh jalan yang paling manfaat, yang dia lihat adalah yang paling sesuai untuk keadaannya, maka geraknya dan kerjanya adalah kurban, adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sempurnanya hal ini, maka kerja yang bernilai ibadah yang ini akan semakin sempurna ketika seorang hamba tidak bertawakal, tidak bersandar dengan kemampuan dan kekuatannya, wazakaihi dan kecerdasannya dan pengetahuannya, wahadzakihi dan kelihayannya, bima'atabil asbab dalam masalah mengetahui sebab-sebab rezeki, wa idaratiha dan bagaimanakah mengatur sebab-sebab tersebut, memanage sebab-sebab tersebut. Bahkan dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawakal kepada Allah dan berharap supaya Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan perkara yang paling mudah dan yang paling sukses dan yang paling dekat untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, dan diiringi dengan berdoa kepada Allah supaya Allah berkahi rezekinya. Kapankah satu rezeki itu disebut rezeki yang berkah? Lo katakan wa awal barakatul rizki, bahasanya berkah rizki yang nomor satu ketika rizki tersebut dibangun di atas asas takwa dan niat yang baik, dicari oleh orang yang mencarinya dengan niat-niat yang baik, yaitu niat-niat yang tadi telah disebutkan, dan dengan asas takwa, dengan maksud untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rizki tersebut. Dan di antara keberkahan rezeki, rezeki pada rezeki yang berkah, ketika seorang hamba diberi taufik untuk meletakkan rezeki tersebut, harta yang dia dapatkan tersebut, di tempat-tempat yang tepat. Boleh jadi itu adalah wajib, misalnya untuk nafkah anak dan istri, atau tempat-tempat yang mustahabah yang dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin dan yang lainnya. Dan di antara keberkahan rezeki adalah seorang hamba itu tidaklah lupa al-fadla fil muamalah. Tidaklah seorang hamba itu melupakan al-fadla fil muamalah, bersikap baik dalam bermuamalah. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansaw al-fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan jasa yang ada, jasa orang lain yang ada pada diri kalian, kebaikan orang lain pada diri kalian. Rinciannya yang dimaksud tidak lupa al-fadla fil mu'amalah, memberikan kebaikan, memberikan karunia, memberikan jasa kepada orang lain adalah bitaisir al-musirin, adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berkecukupan, wal tinggal al-mu'sirin, dan memberikan waktu, memberikan tempo untuk orang yang kesulitan. wal muhabah indal bayi wa syirah, dan al muhabah dan berpihak kepada orang lain pada saat menjual dan pada saat membeli. Lima daya cara dengan hal-hal yang mudah, baik itu sedikit ataupun banyak. Maka dimaksud tidak melupakan al-fadlah bil mu'amalah. Dalam ketika seorang itu mengadakan transaksi utang piutang, maka orang yang berutang padanya adalah orang yang kesulitan untuk membayar utang, maka dikasih waktu. Maka kita memberikan jasa pada orang ini. Demikian juga jika dia adalah orang yang mampu untuk membayar, kita beri taizir kemudahan, tidak dipersulit, tidak dikejar-kejar, namun ya mudah saja. Demikian juga ketika membeli dan menjual, atau ketika muhabah berpihak kepada orang lain, membeli menjual namun malah berpihak kepada orang lain. Ketika dia seorang yang berjualan, ada orang yang beli, maka ketika orang yang beli ini nawar pun tidak untung, dia sudah dilepaskan. Dan ketika dia membeli sesuatu, kalau dia merasa ini sudah ya sudah harga yang wajar dan normal, maka tidak perlu kemudian dapik-dapik dan betul-betul dalam nawar, sudah ini sudah ya sudah normal, harga segini ya sudah dibeli. Jangan untuk ngejar selisih yang cuma 100-200 rupiah, kemudian nawarnya sampai bermenit-menit cuma untuk ngejar 100 atau 200. Teman, di antara bentuk ajar Indonesia yang fadl fil mu'amalah adalah al-muhabah fil bay'ah syirah. Maka dengan hal tersebut, maka seorang hamba itu adalah muamalah yang berkah, rezeki yang berkah. Ketika adalah dari rezeki itu ada sikap tidak melupakan al-fadl fil muamalah. Maka dengan itu seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jika ditanya profesi jenis apakah yang aula, paling utama, wal afdal, dan yang paling utama, maka jawabannya para ulama berselisih pendapat tentang profesi yang paling utama. Minhum, ada ulama yang mengatakan profesi yang utama adalah ziraah wal ihrasah, dan tetap bertanam dan berihrasah dan berladang dan jadi petani. Kata mereka, karena orang yang tetap bertanam dan jadi petani itu tawakkal yang lebih tinggi daripada orang yang kerja sama orang lain, jelas setiap bulannya ini sekian ratus, tidak bisa dipastikan. Setiap bulan dia kerja menjadi swasta ataupun pegawai negeri, maka sudah 500 atau ini 700 sudah, atau ini 1 juta sudah dipastikan tiap bulan. Jadi tawakalnya kuat, kata ulama tersebut mengatakan tawakalnya kuat. Adapun jadi petani, maka tawakalnya tinggi, karena dia tidak tahu berapa untungnya nanti ini, nanti keserang tikus ataukah tidak. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa banyak, berdoa kepada Allah. Tidak ada tikus, tidak ada hama, tidak ada worm dan sebagainya. Satu hal yang kuat dikerjakan oleh orang-orang yang kerja sama orang. Maka orang yang kerja sama orang jarang-jarang kemudian berdoa kemudian bosnya supaya rezekinya lancar ini, kemudian enggak merugi. Yang terserah rugi atau tidak kan jelas saya dapat jatah setiap bulan sekian selama tidak di PHK. Namun kalau orang yang bertani, maka dia hidupnya untung-untungan, ini nanti boleh jadi untung besar karena tidak ada masalah, boleh jadi untung kecil karena banyak masalah. Dan ada juga ulama yang fadhala mengatakan pekerjaan yang paling utama adalah al-bay' wasyirah, jual beli. Karena Nabi ditanya tentang pekerjaan yang paling utama, dan sahabat Nabi katakan wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang penuh kebaikan. Dan ada juga ulama yang mengutamakan untuk al-qiyam fi sina'at wal hirab, untuk melakukan kerja-kerja kerajinan wal hirab, dan kerja olah tangan, jadi berkarya dengan tangan buat apa, membuat sesuatu kemudian dijual, produksi sesuatu kemudian dijual dan semacamnya. Karena Nabi mengatakan, ini alasannya adalah Nabi mengatakan tentang jual beli yang atau pekerjaan yang baik adalah amal rajul dia dibiayai kerjanya seseorang dengan dua tangannya. Maka dari situ ulama mengatakan kerjaan dengan tangan buat apa kemudian dijual, itulah yang paling afdal. Wakulun dan masing-masing ulama adalah bujatihim yang pegang-pegangnya pendapat yang benar. Dia katakan walakin hadal hadis wal fadil limizah, akan tapi hadis ini, hadis yang kita bahas ini adalah al-fadil yang memberikan kata putus limizah untuk menghilangkan perselisihan. Yaitu Nabi SAW mengatakan ihris alama yang ta'uk, dalam kesemangat untuk melakukan hal yang manfaat untukmu. Dan yang namanya manfaat min dalika, dari hal itu manfaat berkaitan dengan profesi maklumun, itu satu hal yang diketahui, itu berbeda-beda dengan perbedaan kondisi dan perbedaan orang. Ada orang yang bisa, ada orang yang bisa kuat dengan panas matahari, ada yang tidak. Ada yang kuat dengan angin malam, ada yang tidak. Ada yang kena angin dan masuk angin, ada yang tidak. Maka keadaan orang beda-beda. Demikian juga keadaan fisik orang beda-beda. Demikian juga keadaan dia, keadaan tempat tinggal dia, di mana dia berada, dan keadaan-keadaan yang lain. Maka tidak tahu mana pekerjaan yang paling manfaat. Itu bukan tukang roti semua atau tukang jualan minyak wangi semua. Tidak demikian. Namun masing-masing tergantung mana yang paling manfaat untuk masing-masing. Mesti tidak ada peneragaman untuk profesi. Ini tidak ada peneragaman untuk profesi, harus ini semua atau harus itu semua. Maka ada minhum, ada manusia yang bercocok tanam, berdagang wa berziroh, ada yang bercocok tanam, itu yang lebih baik untuk keadaan dirinya. Dan ada orang yang jual beli al-bai' wa syi'ah atau sina'at, melakukan keterampilan-keterampilan, bikin cetak-cetak atau yang lainnya. Alati yusinuha, yang dia kuasai, itulah yang afdal, yang lebih baik untuk dirinya. Maka yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama min dzalika berkaitan dengan jenis pekerjaan wa ghairihi, dan yang lainnya, kesimpulan adalah al-anfa', mana yang paling manfaat untuk orang tersebut. Ini berbeda-beda tergantung keadaan orang itu masing-masing. Saya sudah katakan ini afdholiyah di sini bukan hanya dalam masalah pekerjaan, namun dalam masalah-masalah perkara-perkara duniawi yang lain. Mana yang paling afdhol? Jawabannya adalah mana yang paling manfaat untuk anda, mana yang paling manfaat untuk keadaan diri kalian, sesuai dengan dan kalian lebih tahu tentang keadaan diri kalian masing-masing. Maka semoga Allah memberikan selawat, memberikan pujian dan keselamatan kepada seorang manusia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqtiya jawami al-kalim, yang diberi kata-kata yang jami, kata-kata yang ringkas syarat makna, dan kata-kata yang sangat bermanfaat. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong orang, mendorong kita untuk ridha dengan ketentuan Allah dan takdir Allah. Setelah seorang itu mencurahkan kesungguhan dan mencurahkan kemampuan untuk hayat, untuk semangat melakukan hal yang manfaat, maka jika seorang hamba menimpanya sesuatu hal yang tidak dia sukai, maka janganlah dia kait-kaitkan musibah tersebut dengan karena dia meninggalkan sebagian sebab-sebab yang dia kira bermanfaat seandainya dia lakukan. Namun tidaklah dia merasa tenang dengan qadha, dengan ketentuan dan takdir Allah, supaya semakin bertambah imannya dan supaya tenang hatinya dan supaya santai dirinya. Karena orang yang tidak iman dengan takdir itulah orang yang tidak bisa santai hidupnya. Hidupnya dibayangkan kesusahan, kegelisahan, kecemasan. Ada pun orang yang beriman dengan takdir, maka ini adalah orang yang lebih tenang hatinya dan lebih santai jiwanya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya andai dan andai dalam kondisi ini membuka pekerjaan setan, mengawal pekerjaan setan yang ingin mengurangi imannya dengan takdir, dan supaya dia menentang takdir. Dan berkata andai-andai di sini membuka pintu alham wal hazan, pintu keresahan dan pintu kesedihan, yang ini hanya akan melemahkan hati. Alham itu adalah berkaitan dengan masa depan, al-hazan berkaitan dengan masa yang lewat. Sudah kemudian sudah ini berbagai bentuk pengamanan untuk mengamankan motornya sudah dikerjakan, ternyata hilang, dicuri orang. Maka jika kemudian dia katakan andai demikian dan andai demikian, maka akan membuka hazan, dia akan jadi sedih mikirkan motor kesayangannya. Kayak kemarin menemaninya kemana-mana, itu juga akan menimbulkan ham, ngam-ngam keresahan di masa yang akan dapat, masa yang akan depan gimana besok, saya harus jalan, harus ngebis lagi, wah. Maka kan susah-susah mikirkan alham, mikirkan yang akan datang, dan suka susah dengan kenangan masa silam, wah kemarin enak naik motor, maka jadi sedih terus, andai dan andai. Dan kalau orang itu beriman dengan takdir, maka akan injil saja, akan sampai saja. Usaha sudah dilakukan, maksimal sudah dikerjakan. Jadi ini, jadi ini, jadi itu, dimasukkan rumah, rumah juga sudah dikunci, jadi ini sudah digembar, ini juga motornya sudah diginikan. Kok ternyata hilang dicuri orang. Wahadilah dan kondisi ini yang dibimbing oleh, yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara yang paling manfaat, yang paling besar di rahatil qalbi untuk menyenangkan hati, untuk menghilangkan susah hati, dan cara yang paling ada, yang paling memotivasi untuk terwujudnya qanaah, walhayah thayyibah dan ketenangan hati, yaitu semangat melakukan hal-hal yang manfaat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya, bersyukur kepada Allah karena kemudahan yang Allah berikan, namun ridho dengan apa yang hilang dan tidak didapatkan. Kemudian dia membahas tentang berkaitan dengan masalah hukum mengucapkan kata-kata andai. Wa'lam dan ketahuilah bahwasanya menggunakan kata-kata andai itu hukumnya berbeda-beda tergantung maksudnya. Maka dalam kondisi ini, yaitu kondisi mendapatkan musibah, jika andai itu digunakan dalam kondisi ini, yaitu kondisi dapat musibah yang tidak mungkin untuk meraih al-fa'id sesuatu yang sudah berlalu, maka kata-kata andai-andai di sini adalah mengawali, membuka itu kerja setan sebagaimana keterangan yang lewat. Maka ini hukumnya haram. Maka yang pertama adalah andai-andai untuk sesuatu yang telah terjadi, nah, yang sudah tidak lagi mungkin didapatkan karena yang sudah terjadi, dan ini dikatakan tahazunan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan rasa kesedihan, maka ini hukumnya terlarang. Demikian pula seandainya kata-kata andai tersebut digunakan untuk tamani syar, untuk mencita-citakan satu hal yang jelek dan maksiat, maka juga hukumnya tercela dan orangnya juga berdosa, meskipun dia lam yubashirul maksiat, tidak melakukan maksiat tersebut, akan tetapi dia telah berangan-angan untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah kata-kata andai untuk bercita-cita yang jelek. Andai untuk bercita-cita yang jelek, andai saya punya uang banyak, saya akan berjudi. Andai uang saya punya saya punya mobil yang mewah, saya akan jahit cewek. Maka andai-andai semacam ini, maka hukumnya haram, lakunya berdosa dan pengandaiannya tercela, meskipun tidak dikerjakan. Meskipun tidak dikerjakan, bahkan Nabi katakan dosanya sama dengan orang yang mengerjakan. dalam hadis yang hasan diajar oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia itu ada empat macam. Ada orang yang Allah berikan pada dia harta sehingga dia mengamat dia gunakan harta itu untuk kebaikan. Kemudian ada orang yang kedua, yaitu orang yang tidak punya harta, namun dia tinggal berandai-andai seandainya dia berharta, dia akan beramal sebagaimana orang yang beramal dengan beramal sholat dengan hartanya. Maka Nabi katakan, huma fil ajri sawa'un, dua orang ini pahalanya sama. Kemudian orang yang ketiga dan orang yang keempat, ada orang yang Allah tidak berikan padanya ilmu, tidak pula namun Allah berikan padanya harta sehingga dia gunakan harta untuk berbuat maksiat. Dan orang yang keempat, orang yang tidak punya ilmu dan punya harta, nanti bercita-cita seandainya bisa bermaksiat, seandainya punya harta dia akan bermaksiat. Sebagaimana orang yang ketiga, maka Nabi katakan dua orang ini huma fil wizri sawa'un, dua orang ini dosanya sama. Itu maksudnya dosanya sama dalam dosa niatnya, bukan sama 100% sama dalam amalnya, namun sama dalam dosa niatnya. Orang yang melakukan amal kejelekan ini punya niat untuk melakukan amal jelek dan dia berdosa karenanya, dan orang ini punya niat amal jelek, maka dosa niatnya itu sama. Kemudian yang ketiga, wa amma idza tu'milat, adapun jika andai-andai tersebut digunakan fitamanil khair, untuk mencita-citakan kebaikan, untuk menjelaskan ini yang bermanfaat, maka ini adalah cita-cita yang terpuji, maka ini pengandian yang terpuji. Bagaimana hadis yang lewat, ada orang yang tidak punya harta dan berandai-andai saat ini tidak punya harta, saya akan beramal bagaimana amal orang yang berharta melimpah, kemudian dia gunakan hartanya untuk beramal sholat. Maka kata Nabi, huma fil ajri sawa'un, dua orang ini pahalanya sama, itu sama dengan pahala niat. Untuk dua hal ini, kenapa hukumnya demikian? Di amal wasail laha ahkamu maqasid, karena sarana adalah sama hukumnya dengan tujuan. Pengambilan kebaikan itu adalah sarana untuk melakukan kebaikan. Orang yang berawal dari cita-cita kemudian akan melakukan kebaikan. Orang yang berawal dari cita-cita berbuat jelek kemudian melakukan kejelekan. Maka karena hukum sarana hukum tujuan, maka ini terlarang. Dan yang keempat, jika seorang itu mengucapkan kata-kata andai sekedar ikhbar, sekedar memberitakan, maka hukumnya lada kedarihi, hukumnya tidak mengapa. Seandainya kemarin kau main ke sini, kau akan ketemu kakak saya. Cuma sekedar mau ikhbar, memberitakan, maka jika sekedar ikhbar, sekedar memberitakan adanya sesuatu, seandainya demikian dan demikian, maka ini dibolehkan. Bukan tahazunan, bukan ungkapan kesedihan, dan bukan untuk mencita-citakan kejelekan. Ini cuma sekedar ikhbar, sekedar memberitakan. Wahazal adal dan kaidah ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk antusias melakukan hal-hal yang manfaat, dan konsekuensinya yaitu menjauhi hal-hal yang berbahaya diiringi dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penggunaannya dan perintahnya itu berlaku untuk al-umur al-jiziyah, perkara-perkara yang bersifat personal dan individual, yang khusus berkaitan dengan seseorang dan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Dan juga yakmul mencakup al-umur al-kuliyah, hal yang berkaitan dengan banyak orang, yaitu yang berkaitan dengan umumnya umat. Maka seluruh umat Islam punya kewajiban seluruh mereka untuk antusias melakukan hal-hal yang manfaat, yaitu melakukan hal-hal yang menimbulkan maslahat kebaikan kuliah untuk seluruh umat. Demikian juga diperintahkan untuk bersiap-siap untuk menghadapi musuh umat dengan melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukan yang sesuai dengan waktunya masing-masing, zamannya masing-masing, baik dengan kekuatan material ataupun kekuatan madiah material, dan mereka mencurahkan maksimal kemampuan mereka untuk hal itu diiringi mohon pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya dan menyempurnakannya dan mencegah semua hal yang berkebalikan dengan hal itu. Maka penjelasan poin ini panjang dan rinciannya satu hal yang ma'ruf. Ya. Jadi kaidah untuk semangat dalam hal-hal yang bermanfaat dan artinya adalah semangat untuk meninggalkan juga hal-hal yang berbahaya, ini bukan hanya untuk individu, untuk pekerjaan mana yang paling manfaat, kegiatan apa yang paling manfaat, dan juga berlaku untuk tataran umat. Maka kewajiban umat Islam secara umum untuk melakukan hal-hal yang manfaat untuk seluruh umat, yang mensejahterakan umat. Nah, bila disebutkan ternyata menghadapi musuh, persiapan untuk menghadapi musuh orang kafir yang mungkin akan menyerang dan menindas kaum muslimin. Maka hendaklah kaum umat Islam secara keseluruhan menyiapkan segala mungkin yang mereka siapkan untuk bisa menghadapi orang kafir tersebut. Persiapan apa yang dibutuhkan? Mayunan sebul wakat yang sesuai dengan zamannya. Kalau menghadapi orang kafir sekarang itu tidak zamannya dengan pedang, tidak zamannya. Nah, dikasih bom satu selesai pedang beribu-ribu. Namun sesuai dengan zamannya masing-masing. Maka kewajiban fardu kifayah atas umat ini tentu kewajiban para penguasanya untuk melindungi umat Islam dengan persenjataan yang modern, persenjataan yang memang cocok di zaman ini. Minal quwwah al-ma'nawiyah wal-madiyah, baik dengan hal-hal yang bersifat material, bersifat persenjataan, madiyah. Maka senjata yang cocok menghadapi orang kafir, menghadapi Amerika, menghadapi orang kafir, jangan pedang, jangan tombak, enggak cocok di zaman ini. Demikian juga dalam masalah maknawiyah, dalam masalah-masalah non-material, non-persenjataan. Menghadapi, melawan informasi yang dibulak balik oleh orang kafir. Maka kalau mereka kemudian merusak pemahaman dengan internet, dengan yang lainnya, ya, jangan cuma kemudian dilawan dengan ceramah. Jangan cuma dilawan dengan ceramah, ini internet bantahnya ceramah, ini enggak sebanding. Ya, itu bicara di internet yang bisa diakses oleh banyak orang, ya dibantah di sana. Kalau kemudian ini ngomongnya di internet yang jangkauannya luas, kemudian bantahnya cuma pengajian didengar 50 orang, nah ini tidak sebanding. Maka dari kekuatan material ataupun non-material, maka adalah disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Penjelasan masalah hal ini tentu sangat panjang. Maka Nabi SAW kumpulkan dalam hadis ini antara iman dengan qada wal qadar dan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Dan dua hal ini, yaitu iman dengan takdir dan melakukan hal-hal yang manfaat, dan dua asal, dua kaidah, dua landasan yang dalilnya ada dalam Quran dan Sunnah dalam banyak tempat. Dan tidaklah sempurna agama seseorang kecuali dengan keduanya. Dan tidak akan sempurna perkara-perkara yang dimaksudkan dan diharapkan kecuali dengannya. Karena sabda Nabi, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat adalah mencakup semua sebab diniyin wa duniawiin, sebab berkaitan dengan agama ataupun duniawi. Bahkan ini adalah perintah untuk bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan antusias dengannya. Niatan wa hammatan fi'lan wa tadbiran. Dan yang namanya ihris di sini itu mencakup niat, wa himmah dan cita-cita, namun bukan hanya sekedar berhenti di cita-cita, mentiklan buat takdiran, maka benar-benar dikerjakan, buat takdiran dan diatur dan dimiliki yang baik. Wasta'inillah dan mohonlah tertolong kepada Allah. Maka kalimat ini, kata-kata ini mengandung iman dengan qada wal qadar dan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Karena Allah adalah al-iqtimad asam, dia adalah sandaran pokok, bersandar pokok dengan kekuatan, kemampuan dan kekuatan Allah Ta'ala untuk mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya, diiringi dengan rasa percaya yang sempurna kepada Allah untuk suksesnya hal tersebut. Falmuttabi' li rasul, maka seorang yang benar-benar ittiba' kepada rasul, ya ta'ayyan alaihi, wajib ayin atas dirinya untuk bertawakal kepada Allah untuk mensukseskan urusan agamanya ataupun urusan dunianya, dan dah dia melakukan semua sifat-sifat yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan dan sesuai dengan pengetahuannya. Wallahu musta'an. Sarah yang sangat panjang untuk hadis ini, namun satu sarah yang sangat terindah, penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang hadis yang hadis ini. Sebelumnya kemarin syair yang kemarin saya kutip itu ternyata agak kurang pas. Yang benar adalah perkataan Busiri, seorang sufi yang terkenal dengan qasidah Furda. Dia mengatakan wanafsu katifli, dan nafsu itu sebagaimana anak kecil, intuh minhu, jika engkau biarkan dia tetap netek sejak bayinya, sabba'ala, maka dia akan tumbuh ala hubbi radai, mencintai atau menyukai menetek ibunya. Wa in taftimhum taftimhu yan fatih, namun jika engkau sape, maka anak kecil tersebut akan tersape. Kemudian perkataan atau pepatah orang Arab yang mengatakan bahwa makanan itu cuma makanan enak itu cuma hanya akan menambah nafsu makan, bunyinya inna ta'am yukwi syahwatan nahami, ya, makanan yang enak itu akan menguatkan nafsu makan. Wafi kuli khairin, ada pertanyaan. Wafi kuli khairin sering digunakan sekelompok orang untuk membenarkan manhaj muwazanah. Apa bedanya muwazanah? Ada muwazanah yang benar, ada muwazanah yang tidak benar, ya, ada muwazanah yang benar dan ada muwazanah yang tidak benar. Muazanah yang tidak benar adalah ketika situasinya itu adalah situasi untuk muazanah itu adalah menyebutkan kebaikan dan menyebutkan keburukan. Muazanah itu adalah muazanah yang tidak benar ketika situasinya adalah untuk tahzir, situasinya untuk mengingatkan orang, berbicara kepada orang lain untuk ini bahaya satu buku atau ini bahaya satu pemikiran, satu kelompok, kita ingatkan bahayanya. Maksudnya adalah untuk tahdzir, untuk mengingatkan bahaya. Dan itu adalah bahaya munharif, orang yang menyimpang, atau mubtadi, ahli bid'ah. Maka muazanah pada saat tahdzir, nah ini tidak pada tempatnya. Karena maksud tahdzir adalah sebuah orang menjauh. Artinya muazanah dalam tahdzir ketika mengingatkan orang akan bahaya satu kelompok, atau satu pemikiran, atau satu buku, maka ini akan menghilangkan maksud dari tahdzir itu sendiri. Sama ada muazanah yang benar. Jadi muazanah al-sunnah adalah muazanah untuk menilai seseorang, apakah orangnya adalah al-sunnah atau tidak, kita belum tahu, atau kita baru ingin tahu. Maka di sini untuk memberi nilai, maka ada muazanah, perlu muazanah, karena hukum orang itu adalah Allah boleh, al-hukmu, itulah yang dominan, itulah yang nampak sekali dalam kehidupannya, dalam perkataannya, dalam sikap-sikapnya. Maka itu yang dominan dalam sunnah dalam dirinya. Meskipun dalam beberapa hal dia memiliki kekeliruan, memiliki satu hal yang tidak pas, tidak cocok. Namun dia pada akalnya kita nampak, bisa kita lihat jelas-jelas seorang yang berkomitmen dan bercita-cita untuk komitmen dengan sunnah. Oh, maka kita katakan yang dominan terhadap orang ini adalah sunnah. Maka kejelasan sunnah. Demikian juga sebaliknya, orang ini tidak ada semangatnya untuk al-sunnah, semangatnya kepada sufiyah, semangatnya kini, inilah yang jadi atas hidupnya, atas dia dalam beragama. Maka, dan dia tidak pula nampak dalam sikapnya, nampak dalam ucapannya, dan tidak tanggungnya demikian, maka nilainya orang itu sufi. Bukan seorang al-sunnah. Maka itu dalam masalah penilaian. Maka muadzal dalam masalah penilaian, satu hal yang benar. Yang kedua, muazzamah dalam pada saat berkaitan dengan kesalahan ulama ahli sunnah. Ini ulama, ini adalah ulama ahli sunnah. Kita katakan adalah ulama ahli sunnah dan juga penilaian ketergintiran. Maka ketika kita menyebutkan ketergintiran beliau, kekurangan beliau dalam hal ini, kesalahan beliau dalam hal ini, maka karena kita tahu dari seorang ulama ahli sunnah, maka kita sebut jangan sampai orang itu setelah orang yang mendengar apa yang kita katakan itu akan merendahkan beliau, merendahkan beliau karena oh beliau adalah punya ada seorang yang salah dalam gini, hanya dikira itu adalah orang yang sangat-sangat jelek di hadapan banyak orang. Maka kita sebutkan dia adalah seorang ulama ahli sunnah, dia seorang yang menyesuaikan dengan sunnah, menyesuaikan dengan dakwah ahli sunnah, demikian dan demikian. Dan yang lainnya adalah ketika seorang itu membahas geografi, ketika dia sedang dalam masalah pengkajian deskriptif bagaimanakah gambaran utuh orang ini, dia tidak memberikan takrif gambaran utuh orang ini atau dengan maksud untuk menyebutkan bagaimanakah geografi orang ini, maka orang ini punya jasa dengan sunnah. Dia menulis buku tentang ini, di sini dia gini. Namun di bukunya lah yang lain orang ini menampak sekali pemikiran yang menyimpang gini. Maka kita cuma sekedar mau menjelaskan seseorang, maka di sana boleh kita sebutkan sisi-sisi baik orang tersebut dan sisi-sisi kekurangan orang tersebut. Bagaimana hukumnya jika seorang beramal sholat untuk mendapatkan kemudahan segala urusannya dari Allah Ta'ala? Misalnya seorang membantu orang lain yang kemudian diniatkan semoga Allah memudahkan urusanku dalam hal jodoh, dalam proses menikah. Mentakin jenis nikmat dari Allah dari amal sholat tersebut. Ya, ditakin membantu orang lain niatnya supaya dibantu dalam masalah jodoh. Jika seorang itu melakukan kebaikan dan dengan maksud supaya mendapatkan kemudahan dan diberikan solusi dari berbagai kesulitan dengan maksud untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jika dia maksud melakukan kebaikan, melakukan takwa dan tetap bertakwa dalam membantu orang lain dan supaya mudah segala urusannya dengan maksud adalah dengan bermaksud untuk mengamalkan ayat ini, maka tidak mengapa. Akan tetapi jika ditakyir, saya membantu orang ini supaya jodoh saya lancar, Allah alam tentang hal tersebut, namun alangkah lebih baik ditakmim saja, dijelaskan saja, sebagaimana Allah mendengarkannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah menjalankan perintah dan larangan, maka Allah akan berikan pada dia jalan keluar semua urusannya, urusan agamanya, urusan dunianya, terus masalah jodohnya, dan masalah rezekinya dan yang lainnya. Mana yang lebih afdal di bulan Ramadan ini, memperbanyak bacaan Al-Quran, tadabbur, menghafalnya dan sebagainya, daripada ta'lim, daripada mengikuti majlis ta'lim, yang mana majlis tersebut dibuka dan di dilakukan di bulan atau di waktu selain Ramadan. Maksudnya salah amal salat adalah mereka menekankan untuk memperbanyak Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Sedangkan diriwayatkan oleh Imam Malik itu ketika Ramadan tiba, maka beliau menutup semua masjid ilmu beliau dan beliau mengkhususkan diri untuk Quran dan untuk Al-Quran. Namun ini hal ini perlu dirinci, saya kira perlu dirinci antara 10 hari yang terakhir dan 10 hari yang terakhir, antara masa-masa iktikaf dan masa-masa sebelum iktikaf. Ada masa-masa iktikaf maka selain orang itu memperbanyak ibadah individual, baca Al-Quran, memperbanyak sholat dan yang lainnya, itu mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahasanya pada saat iktikaf itu hendaknya tidaklah memperbanyak ibadah dengan bentuk ilmu. Meskipun Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dia ketika Ramadan dia masih darah di Masjidil Haram, ditanya oleh sebagian penanya, saya banyak iktikaf di Masjidil Haram, bagaimana kalau saya mendatangi majlismu untuk mendengarkan ilmu dan mendapatkan faedah dari ilmumu? Kenapa dia buka pengajian ketika musim haji dan Ramadan? Setiap Ramadan ketika dia hidup, setiap Ramadan dan setiap musim haji dia masih darah musim haji di Masjidil Haram Mekah. Maka ada orang yang bertanya, ini masa-masa iktikaf, saya sudah punya pengajian di darat, gimana kalau saya datang? Maka beliau katakan, jika duduk di majelis ilmu itu tidak bukanlah kesibukan yang menyita waktu, cuma beberapa waktu saja, maka lebak tak, maka tidak mengapa. Akan tetapi jika itu adalah yang menyita waktu dan menguras waktu, maka itu satu hal yang selainnya dihindari. Lain bagi waktunya tidak dikerjakan. Maka ketika Roma ketika jadi maka ketika sebelah hari yang terakhir pun terus masih buka pengajian. Namun dia katakan untuk orang yang hadir itu jangan kemudian ya, jadi sebuahnya cuma ngaji tidak kesana tidak kemari, namun terus kemudian habis di ilmu. Bukan dalam masalah ibadah-ibadah individual. Meskipun dia sendiri kita tetap pengajian pada saat Ramadan, bukan pada saat 10 hari yang terakhir. Namun tidak menjadi kesibukan yang pokok. Demikian juga, ada pun untuk di luar itu, di luar itu, maka itu tergantung maslahah. Jika karena memanfaatkan bahasanya ketika Ramadan tiba, orang itu lebih semangat untuk belajar, maka dibukalah kemudian pengajian. Lainkan satu hal yang tidaklah dipermasalahkan, meskipun tak bersalah meninggalkan hal ini, maka ini kalau kita kembali kepada dalil yang juga bukan dalil, kata Imam Malik kepada Imam Malik, misalnya, kembali kepada maslahah, mana yang maslahah, mana yang tidak maslahah, gimana kalau menjaga pengajian atau orang malah habis waktunya untuk tidur, maka lebih baik tinggal tidurnya dikurangi untuk kemudian pengajian daripada tidurnya diperbanyak dengan dan pengajiannya dihilangkan. Kalau kulihat sebagian salaf memang menjadikan Ramadan khusus untuk bulan Al-Quran. Akan tetapi kembali kepada keadaan yang ada, maka itu kembali kepada maslah. Mana yang paling maslah? Jika itu memang maslah adanya pengajian dan duduk di pengajian itu lebih maslah, maka itu yang lebih baik. Mana yang anfa? Mana yang paling manfaat? Itulah yang lebih baik, kembalikan kepada Pak Ibu Alamat yang Pauka. Mana yang paling manfaat? Yang paling manfaat duduk atau yang paling manfaat yang lain? Maka ini tergantung mana dan ditimbang masalah yang ada, keadaan yang ada. Ini tergantung perbedaan zaman dan perbedaan tempat dan perbedaan waktu. Mana yang paling masalah dan yang paling manfaat, itulah yang lebih baik. Dan jika kemudian bisa dikompromikan, pengajiannya dihadiri, kemudian Quran juga ditekuni, maka alangkah lebih baiknya jambul baina husnayai, bisa mengumpulkan di antara segala kebaikan yang ada. Demikianlah sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam salam wa ta'ala alhamdulillahi wa alamin wa ana qala bihamdika syadallah ilaha ila anta astagfirullah wa alhamdulillahi wa alamin.